merupakan perkara yang besar. Yang akan membuat seorang hamba bahagia baik di dunianya maupun di akhiratnya kelak. Oleh karena itu, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting, yang memang sepatutnya, bahkan seharusnya, kita selalu membahasnya, membicarakannya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan juga mendakwahkannya. Berbicara mengenai al-istiqamah, inilah yang selalu kita minta di dalam setiap rakaat kita, pada setiap kali kita melaksanakan salat. Kita mengucapkan tatkala kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jalan yang istiqamah adalah jalannya para anbiya, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mereka lah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa yang mengikuti jalan mereka, mengamalkan ajaran mereka, mendakwahkan dakwah mereka, maka orang-orang itulah orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di atas jalan Allah bukan saja diperintahkan kepada kita wahai kaum muslimin, bahkan Allah jalla wa ala memerintahkan al-istiqamah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Hud ayat yang ke-112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah engkau wahai nabi, wahai rasul, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan jangan pernah engkau melampaui batas. Sesungguhnya Dia adalah Maha melihat terhadap segala apa yang kalian perbuat. Dalam ayat lain, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-15, Allah berfirman, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Maka oleh karena itu, berdakwahlah engkau dan istiqamahlah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Mengikuti hawa nafsu adalah perkara yang akan memalingkan kita, yang akan menjauhkan kita daripada al-istiqamah. Al-istiqamah itu maknanya adalah al-i'tidal ala ta'atillah aqdan wa qawlan wa fi'lan wal mudawama ala dhalik. Yang dimaksud dengan al-istiqamah yaitu berdiri lurus di atas ketaatan kepada Allah, baik secara keyakinan, secara ucapan, secara perbuatan, dan senantiasa berada di atas kondisi yang demikian itu, tidak meninggalkannya. Inilah yang disebut dengan al-istiqamah. Jadi orang yang istiqamah adalah orang yang selalu berada lurus di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam syariat Allah, di dalam apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, baik secara akidahnya, perbuatannya, ucapannya, dan dia senantiasa demikian. Ini istiqamah. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu bukanlah orang yang istiqamah. Allah menyatakan dalam ayat tadi, wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Karena hawa nafsu itu adalah perkara yang menyimpangkan daripada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam ayat yang lainnya, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fala tattabi'il hawa, fayudhilluka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkanmu daripada jalan Allah. Artinya, bahwa mengikuti hawa nafsu akan mengeluarkan daripada jalan Allah. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah adalah orang yang berupaya selalu menjauhkan diri daripada hawa nafsu di dalam mereka beragama kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Agama kita adalah agama wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, dan juga disampaikan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melalui sunnah nabi. Dan inilah yang diamalkan oleh salafun as-salih, sehingga dakwah mereka, pemahaman mereka, manhaj mereka itu bebas, terlepas dan bersih dari segala bentuk hawa nafsu. Dan karena sebab inilah mengapa Ahlus Sunnati wal Jamaah memiliki prinsip untuk menghindarkan diri, menjauhkan diri daripada ahlil ahwa'i wal bid'ah, dari para pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Karena mengikuti mereka, mendekati mereka, berjalan di atas manhaj mereka akan membuat kita tidak istiqamah, tidak akan bisa berdiri lurus di atas jalan Allah tabaraka wa ta'ala, di atas sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan juga di atas pemahaman salafun as-salih. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, orang yang istiqamah di atas jalan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia harus memperhatikan tiga hal. Dia harus memperhatikan tiga hal yang ada pada dirinya. Hal yang pertama yaitu, dia harus memperhatikan keistiqomahan hatinya. Karena keistiqomahan hati adalah perkara yang sangat penting. Sebab segala sesuatu itu bersumber daripada hati. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad yang lainnya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad yang lainnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah al-qalb, hati atau kalbu manusia. Jadi seorang yang ingin istiqamah, barakallahu fikum, maka dia harus menjaga kelurusan hatinya. Menjaga kelurusan hati artinya bahwa dia harus mengisi hatinya tersebut dengan perkara-perkara keimanan yang membuatnya tetap tegak lurus di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Mengisi hatinya dengan keyakinan-keyakinan yang sahih yang terkait dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab suci, iman kepada para malaikat. Ya. Saya ulangi, iman kepada Allah, iman kepada para Rasulnya, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para malaikat, iman kepada al-yaumil akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruknya. Ini harus kita pelajari dengan baik. Apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Supaya hati kita itu istiqamah. Supaya hati kita benar-benar berada di atas apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan pemahaman-pemahaman yang baik dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan ahlil ahwa'i wal bidah. Sangat tidak mungkin jika kita mengharapkan al-istiqamah sementara hati kita ini tidak kita isi dengan pemahaman-pemahaman yang benar, keyakinan-keyakinan yang benar, akidah-akidah yang benar yang berdasarkan kepada kitabullah dan sunnah. Karena hati ini adalah sumber segala sesuatu. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila hati ini rusak, maka rusaklah semua anggota badan yang lainnya. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh anggota badan yang lainnya. Baik dan rusaknya hati tergantung dengan pemahaman dan keyakinan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, sangat penting kita mempelajari prinsip-prinsip akidah. Dan yang paling pentingnya adalah perkara tauhid. Perkara tauhid. Karena dakwatul anbiya adalah dakwatul tauhid. Bahkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min awalihi ila akhirih adalah dalam perkara-perkara tauhid. Oleh sebab itu, barakallahu fikum, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus para utusannya ke negeri Yaman, termasuk di antaranya Mu'adz, yang beliau pesankan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah, maka hendaklah perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka itu adalah la ilaha illallah. Ya. Ini adalah prinsip. Sehingga dari hadis ini para ulama kita, ulama ussunnah, menjelaskan bahwa dakwah itu dimulai dengan al-ahammu fal-aham, perkara yang paling prinsip, yang paling pokok, yang paling penting sebelum yang penting berikutnya. Apa yang paling penting itu? Perkara tauhid. Ya. Yang mana mayoritas dari perkara tauhid, bahkan umumnya atau keseluruhannya perkara tauhid itu, intinya adalah terkait dengan masalah hati, keyakinan hati, penghambaan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Apabila seorang hamba itu baik hatinya, maka akan baik semua anggota badannya yang lain. Kemudian hal yang kedua adalah al-lisan. Ya. Di mana dia harus menjaga lisannya. Karena terkadang tanpa kita sadari, barakallahu fikum, kita mengucapkan sebuah ucapan yang ternyata di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah ucapan besar yang membuat kita dilemparkan ke dalam jurang neraka jahannam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yulqi laha balan yuhwa biha fi jahannam. Sungguhnya seseorang hamba, sungguh dia berbicara sebuah kalimat dari kemurkaan Allah, la yulqi laha balan, yang dia tidak mempedulikannya, yakni tidak memperhatikannya. Yuhwa biha fi jahannam, ternyata dengannya dia dilemparkan ke dalam jurang neraka jahannam. Apalagi lisan, sebagaimana yang dikatakan, adalah lidah yang tidak bertulang. Sehingga orang yang tidak punya perhatian menjaga lisannya, gampang sekali dia untuk menghasilkan dosa akibat daripada lisannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, imsik alaika lisanak, tahan, jaga lisanmu, karena lisan ini adalah perkara yang berbahaya apabila kita tidak menjaganya, membuat kita keluar daripada al-istiqamah tatkala lisan kita adalah lisan yang tidak terjaga dan terpelihara. Yang ketiga, barakallahu fikum, adalah anggota-anggota badan yang lainnya. Anggota-anggota badan yang lainnya. Dan penjagaan anggota-anggota badan yang lain untuk istiqamah di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala, ini adalah dampak dari bagaimana kita menjaga hati dan lisan kita. Ya. Maka seorang yang bisa menjaga hati, menjaga lisannya, untuk tetap istiqamah di atas jalan Allah tabaraka wa ta'ala, maka sangat dikemungkinkan dan diharapkan bahwa dia bisa menjaga anggota-anggota badannya yang lainnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara mengenai istiqamah di atas jalan Allah tabaraka wa ta'ala atau istiqamah di dalam dakwah yang benar ini, dakwah as-salafiyah ini, selalu mengingatkan kita kepada kondisi ahlul ahwa'i wal bidah, di mana ahlul ahwa wal bidah barakallahu fikum, ketidakistiqomahan mereka sebagaimana yang tadi kita jelaskan, pokoknya intinya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sementara Allah Jalla wa'ala melarang yang demikian itu di dalam Al-Quran, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melarangnya di dalam sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Maka orang-orang yang tidak mengindahkan ini, sangat dekat kemungkinannya bahwa dia akan menyimpang daripada al-istiqamah. Tatkala kita berbicara tentang larangan mengikuti hawa nafsu, barakallahu fikum, janganlah yang terbayangkan oleh kita bahwa masalah ini hanya terkait dengan ashabul bidah, ashabul ahwa. Naam, mereka dinyatakan sebagai ahlul ahwa karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Tapi apakah kita sebagai ahlus sunnah, kita merasa aman bahwa diri kita terancam dengan hawa nafsu? Apakah ada jaminan pada diri kita bahwa kita tidak mungkin mengikuti hawa nafsu? La. Ya. Siapa yang bisa menjamin dirinya bahwa dia tidak akan mengikuti hawa nafsu sampai dia meninggal menghadap Allah tabaraka wa ta'ala? Tidak ada. Ya. Tidak ada seorang pun. Setiap orang harus merasa waspada terhadap dirinya masing-masing, bahwa dia akan terancam dengan ancaman hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau sudah masuk pada diri seseorang, dia tidak pandang bulu, tidak pandang siapa orangnya. Bahkan hawa nafsu itu bisa masuk pada orang-orang yang berilmu sekalipun. Ya. Sehingga dia disesatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ala ilm, di atas ilmunya. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-123, Allah menyatakan afara'aita manittakhadha ilahahu hawah وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Kemudian Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kemudian Allah menjadikan pada pendengaran dan hatinya, Allah menutup pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah menjadikan pula pada pandangannya ada tutupan. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa lagi yang bisa memberinya petunjuk setelah Allah tabaraka wa ta'ala. Ilmu tidak menjamin seorang akan istiqamah. Amal pun tidak akan menjamin seorang akan istiqamah. Ibadah pun tidak akan menjamin seseorang akan istiqamah. Orang yang banyak ilmu bukan berarti dia dengan serta-merta bisa istiqamah. Orang yang banyak amal, banyak ibadahnya, bukan serta-merta kemudian dia bisa dengan mudahnya untuk istiqamah. Sah walala. Ya. Bukan kita mengecilkan nilai ilmu, nilai amal, nilai ibadah. Itu hal-hal yang mulia. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu, punya amal, punya ibadah adalah orang-orang yang mulia. Bahkan sepatutnya kita menggapai derajat mereka. Ya. Dan mereka pun pantas untuk kemudian lebih berhak mendapatkan al-istiqamah. Tapi ingat, ya, ilmu, amal, ibadah itu tidak langsung serta-merta membuat seseorang bisa istiqamah. Saya akan sebutkan sebagai bukti konkret yang tidak terbantahkan bahwa ilmu dan ibadah itu tidak menjamin istiqamah. Mahwa apa yang tadi telah kita sebutkan, bahwa kita di dalam setiap rakaat pada sholat kita, kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhalim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dikatakan oleh ahlu tafsir, disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah, bahwa orang-orang yang dimurkai itu adalah Yahudi. Sedangkan orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasara. Orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi itu sesat? Dan kenapa pula orang-orang Nasrani itu sesat? Orang-orang Yahudi itu sesat karena mereka berilmu bila amal. Ya. Kemudian bagaimana orang-orang Nasrani dinyatakan sebagai orang-orang yang sesat? Karena orang-orang Nasrani itu beramal tanpa ilmu. Ya. Bahkan dalam ayat yang barusan kita bacakan dengan gamblang, Allah menjelaskan, apakah engkau tidak melihat? Kepada orang-orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya. Dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah tutup pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah jadikan pada penglihatannya ada tutupan pula. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang bisa menunjuki dia setelah Allah? Ya. Kalau Allah telah menutupi segala sarana yang membuat kita mendapatkan hidayah Allah, termasuk hidayah untuk istiqamah, pendengaran kita ditutup oleh Allah, penglihatan kita ditutup oleh Allah, hati kita ditutup oleh Allah, kira-kira siapakah yang akan bisa memberi hidayah kepada kita? Ini adalah akibat kita mengikuti hawa nafsu. Maka kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memberi kita hidayah. Dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, Allah jadikan kita muslimin, mukminin, ibadallah. Ya. Dan dari sekian banyak muslimin, mukminin yang ada di muka bumi ini, Allah jadikan kita sebagai sunniyin, sebagai ahlus sunnah yang mengenal dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala semoga ini tetap menjadi jalan hidup kita. kita tidak dipalingkan oleh Allah kepada penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Ya. Al-ghiwayah ba'dal hidayah itu pahit. Bahkan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya. Kesesatan setelah petunjuk. Di antara doa yang diajarkan kepada kita di dalam Al-Quran adalah ucapan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyelewengkan hati kami setelah engkau memberi kami petunjuk, dan datangkanlah, berikanlah kepada kami rahmat daripada sisimu. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Innaka antal wahhab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai seorang ahlus sunnah yang ingin istiqamah di atas jalan Allah tabaraka wa ta'ala, maka hendaklah dia menjadi seorang hamba Allah yang mukhlisin. Hamba Allah yang benar-benar murni untuk Allah. Dan bebas dari segala bentuk hawa nafsu. Karena lawan daripada hawa nafsu adalah al-ikhlas. Ya, murni. Benar-benar sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam surah Al-An'am. Ayat 163 dan 164. Ya. Allah berfirman. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah menyatakan di dalam ayat yang mulia ini, katakanlah wahai nabi, wahai rasul, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sembelihanku atau ibadahku, kehidupanku dan kematianku adalah milik Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali mempasrahkan diri kepada Allah. Ini lawan daripada hawa nafsu. Kita benar-benar menghambakan diri dan memperbudak diri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara tauhid tidak bisa kita abaikan. Kalau kita berbicara tentang istiqamah. Ya. Makanya dakwah ar-rasul alaihi salatu wassalam dari awalnya sampai akhirnya adalah tauhid. Ya. Dari awalnya beliau mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. Katakan la ilaha illallah, kalian akan menjadi orang yang menang, orang yang beruntung. Sampai pada akhirnya, di hari-hari akhir ketika beliau akan wafat, yang beliau jatuh sakit yang cukup parah, dan beliau pun sering pingsan. Tatkala beliau terbangun dari pingsannya, beliau menyatakan, La'anallahu al-yahuda wal-nasara ittaqadu kubura anbiya'ihim masajid. Ala falatattakidu qabri masjidan. Tatkala beliau bangun daripada pingsannya, beliau menyatakan Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat sesembahan. Maka janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid, sebagai sesembahan. Itu yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang sunni salafi harus sangat perhatian kepada tauhid. Ya. Dan setiap dakwah yang dibawa oleh ahlus sunnah, ulama'nya, da'inya, ustadznya, poros yang paling ditekankan, yang paling pentingnya adalah perkara tauhid. Karena itu adalah inti daripada dakwah. Dan itulah yang akan membuat kita mampu untuk istiqamah di atas jalan Allah tabaraka wa ta'ala. tauhid dengan pembahasannya dan rinciannya dan dengan segala masalah yang ada di dalamnya. Ya. Bukan tidak baik seseorang berbicara tentang hizbiyah, berbicara tentang ahlul bidah, berbicara tentang ahlul ahwa. Itu adalah perkara yang baik, bahkan prinsip daripada ahlus sunnah. Kita tekankan itu adalah prinsip ahlus sunnah yang diamalkan oleh para ulama ussalaf. Ya. Tapi yang jadi masalahnya, tatkala dakwah itu ya, dititik beratkan hanya dalam masalah ini saja, seolah-olah tidak ada masalah yang lainnya kecuali membicarakan ahlul bidah wal ahwa. Ini masalah. Ya. Kita tahu para ulama kita, baik yang meninggal, yang telah meninggal di antara mereka ataupun yang hidup di antara mereka, sampai saat ini, bahkan sampai detik ini kita tahu bagaimana bantahan-bantahan mereka kepada ahlul bidah wal ahwa, kepada al-hizbiyin. Kita tahu itu. Ya. Tetapi inti daripada dakwah mereka yang selalu mereka makmurkan dengannya majlis mereka, ya, dakwah mereka adalah dalam pembahasan tauhid dan segala sesuatu yang terkait dengan tauhid. Dan membicarakan ahlul bidah wal ahwa adalah bagian daripadanya, bukan satu-satunya pembahasan. Sehingga orang yang menitik beratkan segala sesuatunya pada pembahasan masalah hizbiyah ini tidak tepat dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan itu bahagian daripada dakwah, tapi bukan dakwah itu seutuhnya. Kita sangat menyayangkan banyak dari ikhwan kita, ya, karena ahlus sunnah itu berbicara ma'lahum wa ma'anihim hakadha walala, ya, berbicara apa yang menjadi kelebihan mereka dan apa yang menjadi kekurangan mereka sebagai perbaikan tentunya, ya. Dimana mereka lebih senang, lebih cenderung, ya, berbicara tentang ahlul ahwa wal bidah, tentang hizbiyah wal hizbiyin, dibanding kalau sudah berbicara tentang at-tauhid. Ya mungkin tidak mereka ucapkan dengan lisan mereka, dari muamalah mereka atau amalnya mereka hal itu kelihatan. Ya. Kalau sudah pembicaraan, pembahasan itu terkait dengan masalah-masalah serius dalam perkara-perkara ilmu, ya masalah tauhid, masalah fikih, masalah yang lainnya dan sebagainya, ya, banyak yang tidak perhatian. Bahkan ada pula dari orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah lama mengecap dakwah, kalau kajian atau daurah itu diumumkan tentang perkara tauhid, dia merasa, waduh, kok tauhid sih, kayak tidak ada aja pembahasan lain gitu. Ya. Daurahnya tentang al-usulus salasa, al-qawaidul arba, ya, kitabut tauhid, kurang antusiasnya. Tapi kalau pembahasannya sikap terhadap ahlul bidah, bagaimana mauqif kita terhadap ihya ittirath, penuh masjid itu. Ya. Saya tekankan sekali lagi, saya tidak sedang berbicara menjelekkan orang-orang yang mentahdir daripada ihya ittirath, dari hizbiyah, dari ahlul bidah. Itu prinsip di kalangan ahlus sunnah, ya, sikap terhadap al-bidah. Tapi menjadikan dakwah itu adalah perhatiannya ini semata, ya, itu tentunya perlu dipertimbangkan, diperhitungkan apakah akan membawa kepada maslahat atau mafsadatnya. Karena yang namanya dakwah itu adalah membawa kepada perbaikan, bukan membawa kepada pengrusakan. Ya. Mungkin pada sebagian tempat mereka tidak membutuhkan pembicaraan masalah itu. Bukan itu yang mendesak bagi mereka. Bahkan kalau dibicarakan permasalahan-permasalahan yang demikian, bisa menjadi fitnah. Bisa menjadi fitnah. Ya. Dan membuat manusia lari daripada dakwah. Bisa. Oleh karena itu, marilah kita lihat bagaimana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allama Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ya, tatkala beliau pergi ke negeri Sudan, ya, saya kira banyak dari antum yang sudah mendengarnya, bagaimana beliau hafizahullah sangat hikmah dakwahnya. Beliau diminta oleh para pemuda Ansar Sunnah yang ada di negeri Sudan untuk tidak berbicara tentang tokoh-tokoh bidah yang ada di tempat itu. Dan beliau hanya diminta untuk berbicara tentang Al-Quran wal Hadis, menjelaskan Al-Haq. Ya, nanti mereka dengan sendirinya akan faham. Dan terbukti, ya, tatkala beliau berbicara tentang Al-Kitab, Sunnah, Al-Quran wal Hadis, tidak menyebutkan tentang tokoh-tokoh mereka, mencela tokoh-tokoh mereka, khalas. Ya. Hadirin yang menghadiri majelis menerima dakwah beliau. Ya. Setuju dengan beliau. Yang jikalau seandainya beliau memulai dengan membantah, menjelaskan, mencerca tokoh-tokoh mereka, hasilnya akan lain, akan beda. Sehingga beliau pun menasehatkan, inilah hikmah dalam dakwah. Melihat kemaslahatan, ya, melihat kemaslahatan, ya. Dan bukan berarti tidak istiqomah. Wah, ini ustadznya lembek. Kenapa? Tidak mau berbicara tentang manhaj, tentang fulan dan fulan. Bahkan marah kalau ada orang yang membantah ahlul bidah. Ya. Ini adalah sikap lembek terhadap ahlul bidah. Sehingga tidak perlu dibaik sangkai. Subhanallah. Subhanallah. Apakah engkau tidak melihat kepada ulama'mu yang sedemikian hikmah? Ya. Yang sedemikian hikmah. Sehingga engkau berbicara tentang saudaramu dengan hawa nafsumu. Ya. Engkau mengajak saudaramu untuk berakal dan adil, sementara engkau sendiri tidak menggunakan akalmu dan keadilanmu terhadap saudaramu. Melihat permasalahan dengan hati yang murni dan jujur. Tanpa ada kebencian, tanpa ada hawa nafsu, dan tanpa ada rasa ta'assub kepada sebagian orang yang kamu bela. Bahkan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, ya, di dalam risalahnya yang kecil Al-Hathu 'alal Mawaddati wal Ikhtilaf, beliau menyebutkan bahwa kita Ahlus Sunnah ini perlu mencari kesamaan. Ya, dalam dakwah itu mencari titik kesamaan antara kita dengan Ahlul Bidah di atas sunnah Nabi. Ya. Sehingga orang itu tertarik kepada sunnah. Dan tidak membencinya. Mencari titik kesamaan. Tapi di atas sunnah, bukan di atas batil. Ya. Bukan seperti prinsip nata'awanu fi mattafaqna 'alaih wa ya'tadziru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Ini adalah prinsip yang batil. Kita saling tolong-menolong di dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memaafkan dalam perkara yang kita perselisihkan. Ini adalah prinsip yang batil. Ya. Prinsip ikhwaniyin hizbiyin. Bukan itu. Tapi kita mencari titik kesamaan dalam rangka membuat manusia itu cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita gambarkan kepada mereka bahwa sunnah itu adalah indah. Sebagai contoh, beliau mencontohkan hafizahullah, misalnya ya, di dalam dakwah barangkali kita tidak memulai dengan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau kita tahu di tempat itu mereka adalah orang-orang yang sudah benci terlebih dahulu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apalagi memang nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah banyak dicemari oleh ahlul bidah wal ahwa. Sehingga begitu mereka mendengarnya, mereka antipati kepada dakwah. Ya, imma karena mereka mendengar yang jelek tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, imma karena memang mereka tidak mengenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, tapi kita mulai dengan ulama yang mereka cintai. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala al-Imam Muslim. Ya, kalau mazhabnya Syafi'i seperti di negeri kita ini, kita katakan qala Syafi'i rahimahullah. Kan gitu. Ya. Apakah kemudian kita katakan orang ini benci kepada ulama Ussunnah? Tidak. Ya. Tapi masalahnya maslahat, pertimbangan maslahat dan mafsadat. Al-aham fal-aham. Mana yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Nah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pembahasan yang terkait dengan masalah istiqamah itu tidak identik dengan sikap yang syiddah, sikap yang keras. Yeah. Kita jangan salah persepsi, jangan salah kaprah di dalam memberikan penilaian. Yeah. Kalau ada orang yang keras terhadap ahlul bidah wal ahwa, kelas, dia adalah orang yang istiqamah di atas dakwah. Siapa bilang? Belum tentu. Yeah. Kalau keras dan tegasnya terhadap ahlul bidah itu ngawur, bukan istiqamah. Ya. Sebagian orang dengan jeleknya dia menulis, ya, membuat artikel di internet membantah ahlul bidah, membantah hizbiyah, membantah jum'iyah hizbiyah, tetapi dengan cara yang ngawur, itu bukan istiqamah. Itu bukan membela dakwah, itu bukan maslahat, tapi fitnah. Sah walala, fitnah. Dan membuat manusia lari daripada dakwah. Membuat manusia lari daripada dakwah. Banyak orang yang mengeluhkan, bukan saja dari orang-orang yang awam, dari kalangan ahlus sunnah itu sendiri tidak sanggup untuk mendengarkan ataupun membaca tulisan yang seperti itu. Bagaimana dengan awamun nas, awamnya manusia? Mana firman Allah tabaraka wa ta'ala yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83, waqulu linnasi husna, dan katakan kepada manusia itu ucapan yang baik. Ini perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Ucapan yang baik. Bukan tidak boleh engkau membantah ahlul bidah. Naam, itu diperbuat oleh para ulama kita. Dilakukan oleh ahlus sunnah, dilakukan oleh salaf. Tapi lakukan dengan baik, dengan adab, dengan akhlak, dengan ucapan-ucapan yang bermaslahat bagi manusia. Ya. Dengan ucapan-ucapan yang bermaslahat. Bukan yang menimbulkan fitnah. Ya. Disebutkan di dalam sebagian riwayat, di dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, Terkait dengan masalah ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkan bagi manusia ucapan yang baik. Dibawakan oleh beliau, wa yaqulu Talha bin Umar, qultu li Atha. Berkata Talha bin Umar, aku berkata kepada Atha, innaka rajulun yajtami'u indaka nasun zawu ahwa mukhtalifah wa ana rajulun fi hiddah fa aqulu lahum ba'dhal qaul al-ghalidh. Berkata Talha bin Umar kepada Atha, kepada Imam Atha, kata beliau, innaka rajulun yajtami'u indaka nasun zawu ahwa, engkau adalah seseorang yang berkumpul di sisimu manusia-manusia yang pengikut hawa nafsu, hawa nafsu yang beraneka ragam, nasun zawu ahwa'in mukhtalifah, manusia pengikut hawa nafsu yang beraneka ragam. Wa ana rajulun fi hiddah, aku adalah seorang yang keras. Fa aqulu lahum ba'dhal qaulil ghalidh, sehingga aku mengatakan, mengucapkan tentang mereka sebagian ucapan yang keras. Maka berkata Atha, la taf'al, jangan engkau lakukan itu. Yaqulullahu ta'ala wa qulu lin-nasi husna. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Ucapkan kepada manusia ucapan yang baik. Yaqulu Atha. Kemudian Atha berkata, fadakhala fi hadhihi al-ayati al-yahudu wan-nasara. Fakaifa bil hanifi? Masuk di dalam ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lalu bagaimana dengan seorang yang beragama lurus, yaitu seorang Muslim? Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, engkau diperintahkan untuk berucap dengan ucapan yang baik. Masuk di dalam ayat ini, wa qulu lin-nasi husna, ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Lantas bagaimana kalau yang engkau hadapi itu adalah seorang yang Muslim, seorang yang hanif, yang agamanya masih agama Islam, agama Tauhid. Nah, kemudian Al-Qurtubi rahimahullah membawakan di dalam tafsirnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, la takuni fahashah, fa innal fuhsha law kana rajulan lakana rajula su'in. Wahai Aisyah, jangan engkau menjadi seorang wanita yang mulutnya itu keji, suka mencerca, suka mencaci maki, suka berucap yang kotor, yang tidak baik, sumpah serapah dan lain sebagainya. Kalau seandainya ucapan keji itu adalah, atau perkara keji itu adalah seorang laki-laki, lakana rajula su, niscaya orang itu adalah orang yang jahat. Ya. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk mewujudkan istiqamah kita di atas dakwah ilallah, ya, itu bukan berarti kita tidak memperhitungkan hikmah di dalam dakwah. Ya. Memahami agama itu harus lengkap secara utuh dia. Nah, sehingga tidak boleh serampangan. Dan kita tidak merasa senang kepada orang-orang yang membantah ahlul bidah dengan ngawur. Tidak merasa senang. Kenapa? Bukan masalah dia berbicara tentang ahlul bidahnya yang menjadi prinsip daripada ahlus sunnah, ya. Tetapi masalahnya bahwa dengan cara seperti itu dia telah memperburuk dakwah sunnah Rasulullah SAW. yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Coba lihatlah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam dakwahnya, penuh dengan hikmah. Naam, penuh dengan hikmah. Ya. Beliau bisa menempatkan kepada siapa beliau tegas dan kepada siapa beliau harus bersikap lemah lembut. Apalagi kita ini orang timur, walaupun bukan jadi patokan, bukan jadi neraca timbangan, bukan, tapi adat istiadat dan watak manusia setempat itu perlu diketahui oleh seorang da'i ilallah, seorang yang berbicara tentang dakwah kepada jalan Allah, seorang yang mengajak kepada agama Allah. Dia harus tahu watak dan karakter manusia setempat. Karena keberhasilan atau tidaknya, diterima atau tidaknya dakwah tersebut juga terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu, An-Nabi alaihi salatu wassalam tatkala mengirimkan Mu'adz ke negeri Yaman, beliau sudah peringatkan. Beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Bahwasanya kata beliau, engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, hendaklah awal yang engkau ajak mereka adalah kepada la ilaha illallah. Dari hadis ini ahlul ilm mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membekali Mu'adz untuk mengetahui siapa audiensnya, siapa orang yang dia akan dakwahi ini, bahwa mereka adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang yang diberi ilmu, mereka punya syubhat. Jadi Mu'adz harus bersiap-siap dengan ilmu untuk menghadapi syubhat-syubhat mereka. Ya. Ala kulli hal, kita harus mengetahui siapa yang kita hadapi. Nah, terkait dengan kita orang timur tadi, ya, masyarakat kita itu pada umumnya tidak simpatik, ya, mendengar ucapan-ucapan yang kotor, yang keras, melampaui batas, ya, yang tidak wajar untuk diucapkan, ya, yang mereka anggap itu tidak berakhlak. Walaupun kita tahu, ya, mungkin bisa kita dapatkan dari kitab-kitab bahwa di antara ucapan ulama ada yang memang keras tegas terhadap ahlul bidah. Tapi kita kembali kepada pembahasan tadi, ya, apakah itu maslahat kalau kita terapkan dengan serta-merta di tempat kita? Kalau tadi saja Asy-Syaikh hafizahullah mengajarkan kita untuk memilih ulama yang pas, ya, dengan orang setempat supaya mereka mencintai sunnah dan tidak antipati kepada ulama yang mereka tidak kenal atau apalagi ulama yang sudah dicemari namanya oleh ahlul bidah, ya, bukankah tidak lebih pantas untuk kita menjaga lisan kita untuk berucap kata-kata yang seperti itu, yang mereka anggap tidak berakhlak, ucapan yang dianggap adalah ucapan rendah. Apalagi kita dalam pembicaraan ingin menyampaikan al-haq, yang al-haq itu sendiri adalah saqil, berat, ya, tidak gampang untuk menerima al-haq itu bagi orang-orang yang belum mengetahuinya, bagi orang-orang yang belum mengikutinya. Makanya dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa dakwah salafiyah ini berat. Dakwah yang benar ini berat sebetulnya. Maka jangan engkau tambahi beratnya dengan uslubmu, dengan caramu. Ya. Sehingga manusia itu antipati bukan karena kebenaran yang ada di dalamnya, tetapi karena lisanmu yang kotor. karena tulisanmu yang jelek, bukan isi daripada pembahasannya. Ya. Walaupun saya tidak tahu, terkadang sebagian orang membahasnya dengan hamasah zaidah ghaliyah, ya, semangat yang berlebih dan melampaui batas. Tatkala engkau berbicara ataupun engkau menulis dengan cara yang seperti ini, engkau telah membuat manusia lari daripada jalan Allah. Jangan engkau katakan bahwa orang yang mengkritisi dalam hal ini kemudian tidak suka ada orang yang berbicara tentang ahlul bidah. Ya. Ansif, i'dil ya akhi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak adil. Adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, jangan engkau bela orang yang seperti itu, yang merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya, yang mengacaunya lebih banyak daripada mengajak kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kewajibanmu semestinya adalah mencegah, menasehati, ya, menahannya untuk kepada yang lebih baik. Barakallahu fikum. Ya. Jadi suatu hal yang sangat salah kaprah saya katakan, kalau istiqomah itu diidentikan dengan sikap syiddah. Lah. Ya. Bahkan ulama kita seperti Syekh Mukbil, Syekh Robi', itu orang-orang yang sangat hikmah, lemah lembut dalam dakwahnya. Tahu menempatkan manusia di mana mereka harus ditempatkan. Nah, barakallahu fikum, saya kira cukup dulu sampai di sini karena kita sudah mendengarkan azan. Kita lanjutkan ba'da dzuhur, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.